jangan kau melamun sendiri. Mari sini, mari jangan bersedih hati. Ikutlah ku menyanyi, pasti terhibur hati. Nanti kamu ku ajak ke makan roti. Jagalah adikku, jangan sampai bermain di jalan sendiri. Temani adikku, jangan sampai dia menangis lagi. Hello Kitty, sampai ketemu lagi. Kan ku bawa oleh-oleh untukmu. Kan ku bawa oleh-oleh untukmu.